Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala. Qultu qala Allahu ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ومن الفتوحات التي فتح الله بها على ابن القيم عند هذه الآية أنه قال فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع إما مالك لما يريد عابده منه فإن لم يكن مالكا كان شريكا في الملك فإن لم يكن شريكا له كان له معينا وظهيرا فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده فنفى سبحانه المراتب الأربعة نفيا مترتبا منتقلا من الأعلى إلى ما دونه فنفى الملك وشركة والمظاهرة والشفاعة التي يدنها المشرك وأثبت شفاعة لا نصيب فيها للمشرك وهي شفاعة بإذنه فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا ونجاة وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن أقلها كمل قلت وكون المشرك لا نصيب له في شفاعة الشافعين معلوم من نصوص كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد سأله من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله إلى يوم القيامة أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معاشر المسلمين para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah pada pekan yang lampau kita telah menjelaskan terakhir materi kita tentang perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah tentang orang-orang yang mereka mengangkat sesembahan dari selain Allah, menjadikan tuhan-tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka mengatakan bahwasanya ini yang mereka jadikan sebagai sesembahan hanyalah perantara saja antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya mereka mengatakan kami mencintai Allah yang paling tinggi, itulah kecintaan kami. Adapun apa-apa yang kami datangi ini berupa yakni boleh jadi situs-situs kesyirikan, kuburan-kuburan yang dikeramatkan, karena kami mencintai mereka, cintaan kami kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ataupun kuburan-kuburan orang saleh maupun kuburan-kuburan para nabi, kata mereka, kami mencintai Allah lebih daripada segalanya. Adapun ini semua, kami mencintainya hanya karena bagian daripada ya syiar-syiar dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Padahal hakikatnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka taala, jika diganggu ya disebutkan kejelekan amalan-amalan mereka, bahwasanya tuhan-tuhan yang mereka sembah atau segala macam bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka anggap dapat mendatangkan manfaat, menolak mudarat, jika disinggung maka mereka akan marah, ya, bahkan mereka mungkin akan memaklumkan peperangan terhadap orang-orang yang menyinggung cara beragama mereka. Mereka akan mengatakan, kalian adalah orang-orang yang anti kepada para wali Allah, kalian adalah orang yang benci kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kamilah orang yang tahu bagaimana memuliakan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka bukan hanya sekedar memuliakan, bahkan mereka menyembah. Karena kita melihat sebagian daripada mereka ada tawaf di kuburan-kuburan seperti ini. Ada yang mengusap-ngusap kuburan tersebut. Ada yang membawa tanah daripada perkuburan tersebut, mereka bawa ke rumah-rumah mereka. Ya, ada yang macam-macam mencari keberkahan di kuburan-kuburan tersebut. Mereka ada yang bawa air diletakkan di kuburan-kuburan tersebut, kemudian air dibawa pulang, diminumkan kepada orang sakit, dan segala macam i'tikad-i'tikad lainnya. Ketika disinggung, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka amalkan? Ketika dikatakan ini wali-wali Allah SWT, jika mereka benar wali, mereka tidak akan dapat mendatangkan manfaat, apalagi menolak mudarat, karena mereka telah meninggal, karena mereka telah wafat. Dan Nabi mengajarkan kepada kita bahwa setiap anak Adam jika telah meninggal dan wafat, terputus semua amalan mereka. Kata Nabi yang mulia, idza mata ibnu adama inqata amalu illa min thalathin. Jika anak Adam telah wafat, terputus semua amalannya kecuali tiga perkara. Semua amalan anak Adam setelah dia meninggal tak akan mungkin dapat dia lanjutkan. Artinya orang yang telah meninggal tak mampu melakukan apapun juga. Jangankan untuk orang lain, untuk diri mereka pun tak mampu. Sekiranya mampu orang yang telah meninggal melakukan amalan-amalan, pastilah mereka akan memperbanyak amal saleh mereka supaya menambah lebih tinggi derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak mampu mereka untuk mengulangi kembali memperbanyak sujud, memperbanyak tasbih dan seterusnya. Kenapa? Terputus kecuali tiga perkara. Yang tiga perkara ini adalah amalan-amalan yang mereka lakukan ketika mereka hidup di dunia. Yaitu apa? Anak saleh yang mendoakan mereka. Kemudian harta yang mereka wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sedekah jariyah, kemudian ilmu yang mereka ajarkan, hanya ini yang bermanfaat bagi mereka setelah mereka meninggal. Selama ilmu yang diajarkan diamalkan oleh orang-orang, mengalir pahalanya ke dia. Ya, selama anak-anaknya mendoakan dia, maka mengalir pahalanya ke dia. Selama dimanfaatkan harta yang dia wakafkan, maka mengalir pahalanya ke dia. Selain daripada tiga hal ini, tak akan ada yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang telah meninggal. Dan hakikatnya tiga ini pun dilakukannya ketika dia apa? Hidup. Jadi kata Ibnu Qayyim, perkataan mereka, kami tak mencintai wali-wali ini, sebagaimana Allah mendustakan perbuatan mereka, keyakinan mereka dengan apa yang mereka katakan. Ya, subhanallah. Mereka akan marah ketika ada yang menggugat. Ada yang menggugat, mengapa kalian datang meminta kepada wali-wali semacam ini? Mengapa menyembelih di sana? Mengapa berdoa di sana? Mereka akan marah. Mereka akan permaklumkan perang. Kemudian pada ayat ini Al-Muqayyim rahimahullah menyebutkan bagaimana yakni lemahnya segala sesuatu yang diyakini dapat mendatangkan manfaat, menolak mudarat daripada selain Allah SWT. Apapun juga, ya, semuanya lemah. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala Allah taala. Berkata Syekh Abdul Malik Ramadhan Al-Jazairi, Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 45. Wa idza dzukira Allah wahdah. Jika disebutkan sembahlah Allah semata, isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Mereka hati orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat marah, panas, ya, murka. Mendidih darah mereka jika disebutkan sembah Allah semata, berdoa hanya kepada Allah, minta kepada Allah semata. maka mereka marah, mereka murka. Mereka mengatakan, kalian tak pandai menghormati para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tak pandai menghormati para nabi-nabi. Tak pandai menghormati orang-orang saleh. Kita tak akan mungkin langsung menyembah Allah karena kita makhluk kotor. Mereka lah orang-orang suci, berperantaralah dengan mereka. Mintalah kepada mereka, mereka sampaikan kepada Allah. Apabila engkau, mereka kiaskan dengan keadaan di dunia. Apabila engkau meminta permintaan kepada seorang penguasa, tak akan mungkin kau minta kepadanya. Kau minta dahulu kepada siapa? Siapa kepada siapa? Kepada ajudannya, kepada menteri-menterinya. Minta ke mereka, mereka sampaikan. Andai kata kau mau sampai doamu, jangan langsung berdoa kepada Allah. Tapi mintalah kepada kuburan si fulan, dia sampaikan kepada Allah karena dia orang sakti, karena dia adalah orang keramatkan dan seterusnya. Wa idza dzukira alladziina min dunihi idza hum yastabsyirun. Tapi jika disebutkan, oh di kuburan, di sana ada kuburan yang dikeramatkan. Oh di sana ada pohon besar yang diagungkan. Oh di sana, seketika mereka bergembira. Subhanallah. Bahkan sebagian mereka mengatakan, kalau sempit hidupmu, datanglah ke kuburan di sana. Itu kuburan bukan sembarang kuburan. Itu orang dalamnya bukan sembarang orang. Minta hajatmu di sana, turunkan segala macam hajatmu di sana. Berdoalah di sana. Ya. Jika disebutkan, "Akhi, sembahlah Allah semata." Panas dia. Mintalah kepada Allah semata. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ayat yang jelas. Sembahlah Allah semata. Hanya kepada Allah semata lah engkau menyembah. Hanya kepada Allah lah engkau mohon pertolongan. Ya, dan Allah mengatakan, "Ud'uni." Berdoalah kepadaku. Kata mereka, "Tidak." Ya. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman pada ayat surat Saba ayat 22 dan 23. Qulid'u alladzina za'amtum. Katakan Muhammad, serulah, mintalah. Siapa-siapa yang kalian anggap min dunillah sebagai wali-wali kalian dari selain Allah Subhanahu wa taala, sebagai penolong kalian, sebagai penjaga kalian, sebagai yakni yang mendatangkan keberuntungan kepada kalian, sebagai yang menjauhkan daripada kalian mara bahaya, mintalah kepada mereka apapun juga, baik dukun, baik jin, baik kuburan yang dikeramatkan, baik malaikat, siapapun juga mintalah kepada mereka. Ya. La yamlikuna mithqala dzarrah. Ketahuilah, semua yang kalian minta dari selain Allah Subhanahu wa taala, la yamlikuna mithqala dzarrah fis samawati wala fil ardi. Tak ada yang mereka miliki sekecil apapun, walaupun sekecil di biji bayam atau biji sawi. Sebenarnya kata-kata dzarrah bukan biji bayam. Dzarrah adalah hewan yang paling kecil yang dikenal bangsa Arab, lebih kecil daripada semut. Ya. Semut itu ada yang paling kecil, lebih kecil daripada semut yang paling kecil. Kata Allah, katakan kepada mereka Muhammad, yang meminta dari selain Allah, yang menyeru, "Ya Husain." Yang menyeru, "Ya Abdul Qadir Jilani." Yang menyeru, "Ya Rasulullah." Semua mereka yang disuruh tak akan pernah rela. Subhanallah. Katakan Muhammad, berdoalah, minta, seru, siapapun yang akan sembah dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan harapkan, foto-foto yang akan keramatkan, minta kepada mereka, gantungkanlah sebanyak-banyaknya, jimat-jimat yang akan tempelkan, gantungkan. Ketahuilah, semua yang akan harap dari Allah, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka tak memiliki apapun di jagat raya ini, walaupun sebesar biji zarrah. Tak ada yang mereka miliki. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hidup mereka pun milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka miliki semua milik Allah. Wa ma lahum fihi ma min syirkin. Mereka tak memiliki apapun di jagat raya ini, di alam semesta ini, wa ma lahum fihi ma min syirkin. Dan mereka pun ya, dalam jagat raya ini, langit dan bumi, mereka tak pernah sedikit pun memberikan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala atau menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur alam semesta ini. Tak ada, semua hanya Allah yang mengatur. Wa ma lahum fihi ma min syirkin. Tidak ada bagi mereka apapun juga di langit dan bumi yang memiliki yakni sekutu, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang bersama-sama memiliki alam raya ini, tak ada, hanya Allah semata. wama lahu minhum min zahir. Bahkan juga demikian Allah Subhanahu wa taala pun tak pernah ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Ya, dalam menciptakan langit bumi, menukarkan siang dan malam, menerbitkan matahari, menenggelamkan matahari, semuanya hanya Allah semata. Wala tanfa'u syafa'atu indah, dan tak berguna segala macam syafaat-syafaat di sisi Allah illa liman adzinalah, kecuali orang-orang yang Allah berikan bagi mereka kelak di hari kiamat izin untuk memberikan syafaat. Dan syafaat itu hanya milik Allah, dan akan dia berikan kepada siapa-siapa yang dikehendaki daripada hamba-hambanya di hari kiamat. Subhanallah. Dan Allah telah menutup pintu syafaat bagi orang-orang yang berjumpa kepada Allah dalam keadaan membawa kesyirikan. Sebagaimana hadis yang sahih Rasulullah mengingatkan, ya, "Law ataitani biqiradil ardi khataya thumma laqitani wa lam tusyrik bi la ataituka biqurabiha maghfiratan." Sekiranya engkau datang membawa satu dunia kesalahan dan dosa-dosa, kemudian engkau berjumpa denganku dan engkau tidak menyekutukan aku, aku akan datangkan seperti itu pula ampunan. Subhanallah. Wa minal futuhati allati fatahallahu bi 'ala ibnil qayyim inda hadhil ayati annahu qala, di antara bentuk taufik, ilham, inspirasi Allah berikan kepada Ibnul Qayyim dalam memahami ayat ini, itu perkataannya, fal musyriku innama yattakhidhu ma'budahu lima ya'taqidu annahu yahsulu lahu bihi minan nafa'. Orang-orang yang terjebak dalam kesyirikan, orang-orang musyrik, sesungguhnya mereka menyembah tuhan-tuhan dari selain Allah karena mereka menyangka tuhan-tuhan itu dapat mendatangkan bagi mereka manfaat. Kalau enggak akan mungkin mereka ambil. Tuh, tengok berhala-berhala yang sekitar kita yang kadang-kadang ngeri-ngeri bentuknya, kadang-kadang bawa pedang, macam-macam, kadang-kadang matanya terbelalak. Mereka meyakini itu mendatangkan bagi mereka manfaat. Subhanallah. Mereka meyakini menolak bagi mereka mudarat. Karena itulah mereka jadikan sebagai tuhan-tuhan yang mereka sujud kepadanya, yang mereka sembah. Terkadang mereka hidangkan berbagai macam, ya, hidangan-hidangan. Mereka hidangkan berbagai macam sesaji kepada mereka. Subhanallah. Kenapa? Karena ada manfaatnya. Kalau enggak sia-sia. Mereka tak akan mau, bahkan keluar uang spesial pun tak akan mau mereka, kecuali karena mereka mengharapkan dari mereka, dari tuhan-tuhan ini yang mereka sembah, berhala-berhala ini, manfaat. Mereka letakkan apel, mereka letakkan apem, mereka letakkan daging. Berapa yang mereka keluarkan? 100 ribu, 200 ribu. Mereka letakkan dupa, mereka letakkan arca, mereka bangun perumahan ibadah, yakni rumah ibadah mereka. Mereka bangunkan tempat-tempat Tuhan mereka. Semuanya karena mereka meyakini ini akan mendatangkan apa? Manfaat, menolak mudarat. Kalau anda kata sia-sia belaka, mustahil. Apalagi mereka orang paling perhitungan. Subhanallah. I'tikad mereka ini mendatangkan keberuntungan. Wallahi, foto-foto yang dikeramatkan, yang digantungkan di mana-mana. Kenapa digantungkan? Kalau anda kata sekedar itu apa? Hiasan belaka, mustahil. Pasti ada sesuatu keyakinan. Foto ini bukan sembarang foto. Ini makhluk, ini ajaib, ini makhluk ini. Dulu ketika hidupnya, daun-daun dirubahnya menjadi uang. Subhanallah. Ya, ini wali Allah. Andai kata kita agungkan dia, Allah agungkan kita, Allah akan berikan rezeki kita. Ini etikat yang batil. Subhanallah. Tak mungkin dia tempel, bahkan dia beli foto, dia letak tinggi-tinggi, bingkai, kecuali diharapkan apa? Manfaat. Subhanallah. Apa kata beliau? Demikian juga orang yang datang minta penglaris, kedukun, orang yang yakni minta jimat, segala macam, mereka meyakini ini dapat mendatangkan manfaat. Wa naf'u la yakunu illa mimman fihi khaslatun min hadhil arba'. Sementara yang dapat memberikan manfaat hanya terwujud dalam empat perkara di bawah ini. Imma malikun lima yuridu 'abiduhu minhu. Pertama, yang dapat diharapkan daripada manfaat adalah yang memiliki segala sesuatu yang diharapkan daripada hamba-hambanya. Tuhan yang memiliki segala sesuatu, ya, darinya lah akan dapat segala sesuatu. Maka ini yang akan bermanfaat untuk dimintai, karena dia memiliki segala sesuatu. Ya, ini yang pertama. Fa'in lam yakun malikan, boleh saja, ya. Apabila anda ingin sesuatu manfaat, datanglah kepada pemiliknya. Ya, Anda misalnya mengharapkan, ini contoh konkret yang gampang, Anda ingin apel yang enak, yang lezat, datanglah kepada pemilik kebun-kebun apel, minta kepadanya. Kenapa? Dia pemiliknya. Dia akan berikan kepada Anda, nah silakan gratis, atau diberinya diskon. Ya, minta kepada pemiliknya, jangan minta kepada yang tidak memiliki. Ada kebun apel yang begitu luas, Anda minta kepada orang lalu lalang, Pak minta apel, oh bukan punya saya, itu pemiliknya. Jadi orang akan mengambil manfaat pertama kepada sesuatu yang memiliki apa yang diharapkannya. Satu. Yang kedua, fa in lam yakun malikan kana syarikan fil mulki. Andai kata bukan dia pemilik sendiri, boleh jadi dia bersekutu memiliki kebun apel tersebut, bisa kita minta kepada sekutunya. Kita datang, ya akhi, antum pemilik kebun apel ini, bersekutu dengan si fulan si fulan. Tolonglah beri saya apel ini, bantu saya ingin sekali apel ini. Bisa enggak? Bisa, kenapa? Karena dia berserikat, bersekutu. Dia akan katakan, oke sebentar, saya akan ambil, nah ambil. Ini yang kedua. Adapun orang lalu lalang, mustahil Anda minta, enggak ada hubungan. Ya. Yang ketiga, fa'in lam yakun syarikan lahu kana lahu mu'inan wa tahiran. Andai kata bukan dia pemilik, bukan pula sekutu yang memiliki kebun tersebut, boleh jadi kita juga dapat manfaat apel ini dari siapa? Dari man kana lahu mu'inan, mungkin pembantunya, tahiran, mungkin tukang-tukang kebunnya yang petik-petik kebun. Kita katakan, aduh saya ingin saya di kebun sini, engkau kan selalu membantu di sini, engkau kan punya kemudahan, tolonglah berikan saya satu saja. Dia katakan, Pak ini saya beri satu. Mungkin enggak? Mungkin. Kenapa? Dia mu'inan, membantu, ya, membantu proses bagaimana kebun tersebut dipanen seterusnya. Mungkin kita dapat apel tersebut. Ya. Fa in lam yakun mu'inan wala dhahiran, andai kata dia bukan pembantu, ya, bukan orang yang menolong, tak ada hubungan apapun juga, boleh jadi kana syafi'an indah, dia orang yang mulia, orang yang agung, dan dia punya hubungan dengan orang tersebut, mungkin kekerabatan, mungkin hubungan kerja, dan dia lewat, kita katakan, Pak, Bapak kan punya relasi dengan fulan ini, oh ya, ini kawan dekat saya nih, tolong Pak, saya mau apel. Bisa enggak? Datang dia, tolong kau kasihkan dulu apel ini. Oh iya. Kenapa? Pemberi syafaat. Berapa udah? 4. Fanafa subhanahul maratibal arba'. Maka 4 perkara ini semua Allah nafikan dari segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nafyan mutarattiban dengan tertib. 1 2 3 4. Muntaqilan minal a'la ila maduna. Dari yang tinggi kepada ke bawah. Fana fal milka. Pertama, Allah menafikan adanya pemilik selain Allah di jagat raya ini. Apa kata Allah? La yamlikuna mithqala dzarrah. Tak ada apapun yang akan sembah, yang akan minta, memiliki walaupun sebesar biji dzarrah daripada apa yang di alam raya dan semesta ini. Tak ada. Karena semuanya milik Allah. Kalau semua milik Allah, kenapa kau minta kepada selain Allah SWT? Kenapa kau minta kepada mereka yang tidak memiliki? Subhanallah, bahkan minta kepada orang yang telah meninggal, Pak, wahai wali fulan, berikanlah kami kesehatan. Yang dia minta mati. Subhanallah. Datang dia bawa anaknya, wahai wali fulan, tolonglah sembuhkan anak saya. Yang diminta mati. Subhanallah. Di mana akal? Ini salah alamat. Subhanallah. Wahai wali fulan, berikanlah saya kekayaan. Yang diminta miskin. Subhanallah. Tak miliki apapun juga. Maka Allah Subhanahu wa taala menafikan 4 perkara ini. Mereka minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah semata pemilik jagat raya dan alam semesta, semua milik Allah. Ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Fanafal milka wa syirkata, Allah nafikan yang kedua, adanya sekutu-sekutu yang turut bersama memiliki alam semesta ini. Tak ada sekutu bagi Allah SWT. Ya, andai kata ada sekutu bagi Allah, hancur alam semesta ini. Jangankan alam semesta, andai kata ada dua pemilik sekolah, kadang-kadang bertengkar. Ya enggak? Apalagi dalam sekolah tersebut ada dua kepala sekolah, hancur sekolah. Ya, kepala ini bilang, saya liburkan hari Jumat. Enggak, saya bilang hari Ahad, pecah peperangan. Atau terbagi dua ke sekolah. Akhirnya masing-masing, kita bagi dua aja lah, pecah kongsi kita bagi dua. Ya kan? Subhanallah. Andai kata ada dua Tuhan, subhanallah. Yang satu katakan, ku terbitkan dari arah timur. Oh enggak, aku mau dari arah barat. Andai kata yang satu mengatakan, ku terbitkan dari arah timur. Oh aku ikut saja. Ini bukan Tuhan yang ku ikutan. Subhanallah. Ya? Karena itulah Allah mengatakan, qul law kana fihima alihatun illallah lafasadata. Katakan Muhammad, andai kata di alam raya ini, langit bumi, ada Tuhan-Tuhan dari Allah Subhanahu wa taala, akan hancur alam semesta ini. Lihatlah agama-agama menurut Islam, ada dewa pencipta. Setelah diciptakan sama dewa, datang dewa perusak, ku hancurkan. Kata pencipta, tugasku mencipta aja, kau hancurkanlah. Apa yang ketiga? Dewa apa yang ketiga? Dewa pemelihara. Udah dihancurkan, oh jangan dihancurkan, dipelihara. Subhanallah. Gak diterima secara logika yang sehat. Adanya Tuhan. Ya, ada Tuhan yang banyak, mustahil. Allahu Akbar. Jadi jika dia bukan pemilik, mungkin dia apa? Yang kedua, berkongsi, berserikat, bersekutu. Dan tak ada yang bersekutu Allah Subhanahu wa taala. Atau wal mudhaharah, mungkin juga dia bukan pemilik, bukan sekutu, tapi pembantu. Wal mudhaharah, tak ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak mudhaharah, ada yang membantu, mungkin syafaat. Ya? Mungkin jadi dia beri syafaat sementara Allah telah mengunci mati syafaat milik Allah. Kata Allah apa? Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan semua syafaat hanya milik Allah tabaraka taala, bukan milik nabi. Kelak hanya Allah berjanji akan memberikan syafaat tersebut kepada orang-orang yang dia ridai, untuk orang-orang yang diberikan baginya izin. Subhanallah. Jadi andai kata mereka minta kepada syafaat kepada bukan pemilik syafaat, salah alamat. Subhanallah. Kata beliau, wa athbata syafa'ata la nasiba fi ahli musyrik. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya syafaat yang bermanfaat, tapi tidak Allah berikan kepada orang musyrik syafaat tersebut. Wa hiya syafa'atu bi idzni, itu syafaat dengan izin Allah, dan Allah tak akan pernah izin memberikan syafaat kepada orang-orang musyrik. Naam, fakafa bihadhil ayati nuran wa burhanan. Cukuplah ayat ini sebagai cahaya, penerang, penjelas, wa najat. Nuran wa burhanan najatan. Cukuplah ayat ini menyelamatkan seseorang. Wa tajridan litauhid. Cukuplah ayat ini sebagai bukti tajridan litauhid. Ya, bosnya kita dituntut untuk mengesakan Allah SWT semata. Waqtan li usul syirik, ayat ini memutuskan segala macam bentuk kesyirikan. Wa mawaddih, semua materi kesyirikan. Liman aqalaha, bagi orang yang berpikir. Semua orang yang terjerumus dalam kesyirikan, orang-orang yang salah alamat. Subhanallah. Minta kepada yang tidak memiliki alam semesta, tidak pula menjadi sekutu bagi pencipta alam semesta, tidak pula menjadi pembantu pencipta alam semesta, tidak pula memberikan syafaat kecuali yang dia izinkan, dan dia tidak izinkan kecuali kepada orang-orang yang ahli tauhid. Qultu wa kaunul musyriki la nasiba lahu fi syafa'ati syafi'in ma'lumun min nususin kathirah. Aku berkata, yakni Syekh Abdul Malik mengatakan, orang musyrik tak akan punya bagian untuk mendapatkan syafaat orang-orang yang beri syafaat di hari kiamat adalah perkara yang telah diketahui. Min nususin kathirah, dari banyak nas-nas. Minha qaulun nabi, di antaranya nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah, Rasulullah bersabda kepada Abu Hurairah, wa qad sa'alahu, ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah, siapakah kelak orang yang paling beruntung akan memperoleh syafaatmu ya Rasulullah. Qal, beliau menjawab, as'adun nas bi syafa'ati, yang paling beruntung mendapatkan syafaatku adalah man qala la ilaha illallah khalisan. Barang siapa yang mengucapkan kata-kata la ilallah dengan murni, ikhlas, tanpa ada campuran apapun juga, min qalbihi, dari hatinya. Adapun orang-orang yang hatinya diberikan kepada Allah tapi juga diberikan kepada selain Allah, ini tidak ikhlas. tak ikhlas. Harapnya dalam rezeki dia gantungkan kepada Allah, tapi juga kepada selain Allah, ini tak ikhlas. Doanya dia gantungkan kepada Allah, dia gantungkan juga kepada selain Allah, tidak ikhlas. Tawakalnya pun demikian, ini tidak ikhlas lagi. Maka orang yang tidak ikhlas bagaimana akan dapat syafaat menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terpadakan sampai sini ikhwatul kiram rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Semoga Allah berikan kepada kita semua kesabaran, karena kita masih dalam muqaddimah. Ini semua muqaddimah perkara tauhid, belum masuk kepada inti kajian kita. Ini adalah merupakan sebab bahwasanya penyimpangan manhaj bermuasal daripada penyimpangan tauhid. Karena itulah perlu diterangkan terlebih dahulu tentang tauhid. Segala macam manhaj yang menyimpang pasti daripada tauhid yang menyimpang. Subhanallah. Ustaz, bolehkah kita berdoa seperti ya Allah dengan berkah yang dimiliki oleh Syekh Fulan? Ya, kabulkanlah doaku. Ini namanya bertawassul. Bertawassul ikhwatul kiram yang didukung oleh dalil-dalil yang kuat hanya tiga bentuk saja. Pertama, bertawassul kepada Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya. Katakan ya Allah, wahai Tuhan, Engkaulah Maha Pemberizki, ya Razzaq, urzuqna, berilah kami rezeki. Wahai Tuhan, innaka antat tawwab, Engkaulah Tuhan penerima taubat, penerima taubat hamba-hambamu. Tub alaina, terimalah taubat kami. Ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha rahmat, irhamna rahmati kami. Ini bertawassul dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah mengatakan Qulid'ullaha awid'urrahmana ayyan ma tad'u falahul asma'ul husna. Katakan Muhammad, mintalah, berdoalah, panjatkan doamu, minta kepada Allah atau mintalah kepada Ar-Rahman. Apapun yang kau sebut daripada Allah, nama-namanya, dia miliki nama-nama yang baik. Sesuaikan dengan permintaan. Ya, andai kata antum minta agar Allah terima taubat kita, sebutkan nama Allah At-Tawwab. Ya Ghaffar, wahai Tuhan Maha Pengampun, ighfir khatayana, ampunkan dosa-dosa kami. Atau bertawassul dengan sifat-sifatnya, birahmatika ya Allah, dengan rahmatmu ya Allah, irhamna, rahmati kami. Ini bertawassul dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Biizzatika ya Rahman, dengan kemuliaanmu, keperkasaanmu ya Tuhan, unsurna, tolong kami. Ini tawassul pertama. Tawassul yang kedua, tawassul dengan amal saleh yang kita lakukan. Kita katakan ya Allah, semoga dengan puasaku ini, andai kata ikhlas karenamu semata, ya Allah sembuhkanlah penyakitku. Ini bertawassul dengan apa? Amal saleh. Dan ini memiliki landasan dasar dalam Al-Quran dan dalam Sunnah. Ya, Allah mengatakan tentang orang-orang beriman yang berkata dalam doanya, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Wahai Tuhan, dahulu kami mendengar penyeru nabi yang menyeru kami agar beriman kepada-Mu, Tuhan kami, kami telah beriman kepada-Mu. Sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Inilah bertawassul dengan amal saleh. Apa amal salehnya? Iman. Iman adalah amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, dibolehkan. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, bertawassul dengan doa orang saleh yang kita anggap baik, yang saleh ketika dia masih hidup. Kita datang kepadanya, akhi barakallahu fik, doakanlah supaya Allah sembuhkan penyakit anak saya. Ya, ini bertawassul dengan doa orang yang masih hidup, orang saleh. Sebagaimana para sahabat, datang seorang perempuan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, perempuan yang dia budak hitam. Dia berkata, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah SWT agar Allah menyangkir penyakitku ini. Kenapa? Dia senantiasa, andai kata datang kumatnya, subhanallah, dia kena penyakit ayan. Andai kata datang penyakitnya, seketika dia jatuh, terkadang tersingkap auratnya. Kata dia, ya Rasulullah, inni kuntu usra, aku selalu ya Rasulullah tak sadar diri. Ya, sebagian mengatakan dia terkena penyakit ayan, sebagian mengatakan dia terkena jin kesurup, yakni terkena, yakni jin akhirnya jatuh. Ya, Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitku. Kata Rasulullah, maukah engkau bersabar dan bagimu kudoakan surga? Kujamin bagimu surga. Kata dia, ya Rasulullah, aku bersabar. Semoga Allah berikan bagiku surga. Maka Nabi memberikan baginya garansi baginya surga selama dia mampu bersabar. Subhanallah. Bayangkan dia pilih tetap dengan sakitnya selama dia mendapatkan surga. Karena itulah Hasan Basri, ya, ketika melihat perempuan tersebut tawaf, datang salah seorang sahabat Ibnu Abbas, kalau saya tidak khilaf, dia katakan, "Hai Hasan, kau mau tahu perempuan ahli surga? Tuh lihat, dia sedang tawaf." Dilihat Hasan Basri, seorang perempuan budak hitam yang tawaf. Dia itu yang datang kepada Rasulullah berkata, "Ya Rasulullah, aku selalu kesurupan, ya aku selalu ayan. Mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitku." Kata Rasulullah, "Awa ghairu dzalik, tasbir falakil jannah." Apakah engkau mau yang lain pilihan? Engkau bersabar bagimu surga, kata dia. Bala asbir ya Rasulullah. Bala asbir ya Rasulullah, saya sabar. Subhanallah. Tapi ya Rasulullah, aku malu andai kata aku kumat, tersingkap auratku. Allahu Akbar. Ini perempuan yang mulia, budak hitam tapi mulia, tahu menjaga kehormatannya. Dia malu andai kata dia dalam kondisi kumat, kesurupan, terbuka, tersingkap auratnya. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu terhadap manusia. Orang sekarang sengaja menyingkap auratnya iyadzan billah. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah, akhirnya tiap kali dia kesurupan Allah jaga auratnya tidak tersingkap. Subhanallah. Ini menunjukkan dia meminta kepada Nabi. Maka ini tawassul yang boleh. Adapun tawassul dengan selain ini, tawassul yang tidak memiliki landasan dasar syar'i yang kuat, dalil-dalilnya tak ada. Bahkan tak boleh katakan, ya Allah, dengan hak Nabi yang mulia SAW, kabulkan doaku. Tak pernah Nabi ajarkan dalam hadis-hadis sahih. Itu Nabi, apalagi selain Nabi, apalagi orang-orang yang kita tidak menerima nas dari Allah SWT. Wahai Allah, dengan perantaraan Syekh Abdul Qadir Jilani sembuhkan penyakitku contohnya. Wallahi kita muliakan Syekh Abdul Qadir Jilani, dan dia ulama besar, dan dia punya kitab, dan dia adalah merupakan qudwah, panutan. Tapi beliau pun takut pernah rela dilakukan seperti ini bagi beliau. Subhanallah. Ya. Maka hal-hal semacam ini adalah ibadah, dan ibadah syaratnya diterima Allah SWT jika terkumpul padanya dua syarat. Pertama ikhlas, yang kedua ikut contoh Nabi, dan yang tidak ada pada contoh dari Nabi SAW. Subhanallah. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.